Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إخوتي الكرام para thullabul ilm yang saya cintai tentu sebagai seorang hamba yang hidup bersaudara maka tanasuh saling ingat mengingatkan untuk berjalan di atas keselamatan adalah satu amalan ibadah yang penting dan besar. Karena kita sadar dan tahu, merasa atau tidak merasa, kita menjalani hidup ini penuh dengan pertarungan. Pertarungan hidup, permusuhan, peperangan, sehingga keberadaan saudara kita di sisi kita adalah sebuah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala saudara kita itu menitipkan pesan-pesan di dalam hidup yang akan berguna, yang akan bermanfaat untuk kemudian melakukan pertarungan bersama lawan-lawan di dalam hidup kita. Ada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Jabir ibn Abdullah, kana khalun li, saya memiliki seorang paman, yarqi minal aqrab, dia meruqyah, menjampi meruqyah karena disengat oleh kalajengking. Dia membacakan, lalu kemudian Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, fanahan nabiyyu alaihi salatu wassalam anir ruqyah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dari meruqyah. Pamannya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian pamannya Jabir ibn Abdullah mengatakan bahwa saya telah meruqyah, menjampi dari racun karena kalajengking. Sang paman melapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Titipan inilah yang saya mengajak segenap saudaraku, mengajak saya sendiri untuk kemudian kita mengkajinya. Yang sering diucapkan, diulang-ulang oleh Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala di dalam majlisnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man istata'a ayyan fa'a akhahu falyaf'al. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, siapa saja yang mampu bisa memberikan manfaat buat saudaranya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, man istata'a ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa saja yang mampu, yang bisa, sanggup memberikan manfaat buat saudaranya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, falyaf'al. Hendaklah dia melakukannya. Hendaklah dia mengerjakannya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini terkait dengan seorang sahabat yang meruqyah. Dengan ruqyah itu bisa memberikan manfaat kepada yang disengat oleh kalajengking. Namun makna dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam kandungannya adalah bersifat umum. Apapun persoalannya, kita berguna dan bermanfaat buat saudara kita, maka kita dianjurkan untuk memberikan manfaat. Memberikan manfaat, barakallahu fikum. Artinya bahwa hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini menitipkan pesan kepada kita agar kita itu punya ya, hidup di kita itu harus tanggap. Tidak boleh kita tidak peduli terhadap orang lain. Membaca saudara kita apa yang dia butuhkan. Di saat kita mampu memberikan sesuatu yang berguna dan bermanfaat dalam hidupnya, maka inilah dia tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Falyaf'al. Maka hendaklah dia lakukan. Hendaklah dia kerjakan, barakallahu fikum. Dalam urusan dunia, ya. Terlebih lagi kaitannya dengan urusan keselamatan di akhirat. Maka kita harus berusaha mengeluarkan segala kemampuan yang kita miliki untuk menitip kebaikan-kebaikan kepada siapapun juga. Para pelajar ilmu agama sedang menyiapkan dirinya untuk menjadi orang yang bermanfaat buat dirinya dan yang akan menitipkan manfaat buat orang lain. Karena tidak ada di dalam hidup ini, tidak ada dalam perjalanan hidup ini yang akan bisa menyelesaikan kita, menyelesaikan dari semua problem-problem hidup kecuali ilmu. Berarti apa yang diusahakan oleh para thullabul ilm, belajar ilmu, ini adalah usaha yang sangat mahal di dalam hidup. Usaha yang sangat mahal dan berharga di dalam hidup, barakallahu fikum. Syaikhuna Mukbir rahimahullah, dalam setiap persoalan yang dia butuh bantuan, contoh misalkan ketika ada orang Inggris minta bantuan untuk dibimbing bahasanya, beliau umumkan di majelis, kemudian menjadikan hadis ini sebagai sandarannya. Man istata'a ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa saja yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah dan kerjakanlah, barakallahu fikum. Dalam pesan ini ada tersirat ikatan hidup yang sangat dalam antara satu dengan yang lain, yaitu agar kita saling bahu-membahu dalam perkara yang berguna buat dunia kita dan yang bermanfaat lebih-lebih buat akhirat kita. Titipan pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam akan keindahan hidup bersama, agar kita berada dalam konsep yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Anda jadilah orang yang peduli terhadap orang lain. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan nilai-nilai besar. Tidak akan ada seorang pun yang punya kepedulian di dalam memberikan manfaat terhadap orang lain, kecuali ganjaran-ganjaran hidup di dunia dibukakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Misalu dzalik, contoh yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Siapa saja yang melepaskan, siapa saja yang melonggarkan, melepaskan kesulitan yang menimpa saudaranya, man naffasa an mu'minin kurbatan, kesulitan dari kesulitan dunia, urusannya dunia, tetapi dia berusaha menolong saudaranya, dia berusaha membantu saudaranya, rahimani wa rahimakumullah. Coba dengarkan nilai yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Jalla wa'ala akan melepaskan dia dari belenggu yang akan melilitnya kelak pada hari kiamat. Allahu Akbar. Dia berusaha membantu saudaranya. Dia berikan manfaat di dalam hidup saudaranya yang sedang berkesusahan. Jangankan insan, perlakuan baik kita terhadap makhluk yang tidak berakal, memberikan manfaat dan guna kepadanya, adalah nilai disiapkan oleh Allah Jalla wa'ala, ganjaran yang sangat besar. Kita masih ingat seorang wanita baghi, wanita pelacur, barakallahu fikum, turun kemudian di sumur minum air karena kehausan, naik dari sumur melihat ternyata ada anjing sedang kehausan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Karena dia melihat makhluk Allah ini sedang ditimpa oleh kehausan yang serupa, dia ingin memberikan manfaat. Dia ingin memberikan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi makhluk Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Turun. Dibuka sepatunya. Kemudian dia mengambil air dengannya. Lalu itu digigit untuk kemudian bisa membawanya naik. Allahu Akbar. Wanita jahat dan jelek. Tetapi karena dia ingin memberikan manfaat kepada makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang dibutuhkan oleh makhluk tersebut, Allah Jalla wa'ala ampuni dia, dan Allah Jalla wa'ala masukkan karenanya ke dalam surga. Subhanallah. Betapa murah Allah Jalla wa'ala di dalam mengganjar dan menyiapkan nilai-nilai imbalan-imbalan buat hambanya. Betapa murah Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tentu bagi kita orang yang beriman akan memanfaatkan kemurahan Allah tabaraka wa ta'ala ini untuk kita bisa menabung sebanyak-banyaknya di sisi Allah. Sehingga kita tidak akan hidup egois. Tidak peduli orang lain. Terserah. Urusannya dia, dalam hidup saya juga punya urusan, punya tanggung jawab. Enak. Bukankah engkau ingin melebarkan sebuah nilai di dalam hidup? Bukankah engkau dituntut untuk melebarkan manfaat buat orang lain di dalam hidup? Nasnya terlalu banyak. baik di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Tuntunan, anjuran untuk kita kemudian mengambil manfaat nilai hidup dari hasil kebaikan yang kita bagikan kepada orang lain. Dibukakan oleh Allahu Jalla wa'ala selebar-lebarnya barakallahu fikum. Ya tentukan walaupun kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban misalkan, tetapi ada pintu yang dibukakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hidup. Dan kita bisa mengerjakannya dengan tanpa menyia-nyiakan kewajiban. Kenapa kita tidak lakukan? Kenapa kita tidak mau melebarkan lagi kemampuan yang kita miliki untuk bisa meraup nilai-nilai dan keuntungan dari Allah tabaraka wa ta'ala? Orang yang beriman kan tentu dia akan berusaha, bermusabaqah, berlomba-lomba dalam hidup untuk membuka pintu-pintu kebaikan rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum. Kita semuanya punya kemampuan. Thullabul ilm nanti melihat temannya misalkan berkebutuhan, taruhlah ya temannya sakit. Dia tahu temannya itu butuh. Maka jangan, wahai talib, jadi cuek melihat temannya. Engkau berkhidmat terhadapnya. Engkau peduli dengannya, mengambilkan obat, mengambilkan air, atau barakum air minum, atau mengambilkan nasi rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita, ada petugasnya kok. Lah sampean. Dibukakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kesempatan. Kebaikan oleh Allah jalla wa ala untuk memberikan manfaat kepada saudara kita. Bergegas. Kalau ikhlasun lillah. Kalau kita kerjakan. Murni menghadap, mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah. Kita akan menemukan dalam perjalanan kita belajar ilmu agama hasil-hasilnya. Ada kemudahan dari Allah. Tiba-tiba ada orang yang memberikan uluran untuk membayar SPP. Atau mungkin untuk makan nasi bungkus. Akan dibayar oleh Allah Jalla wa'ala. Artinya bahwa ketika kita mampu untuk berbuat. Dan ada kesempatan, maka jangan disia-siakan. Man istata'a ayyan fa'a akahu fal yaf'al. Siapa saja yang bisa memberikan manfaat guna kepada saudaranya, maka hendaklah dia mengerjakannya. Hendaklah dia melakukannya barakallahu fikum. Maka ahibbati fillah. Allahu tabaraka wa ta'ala telah membawa kehidupan kita ini kepada zaman para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in di masa yang silam. Artinya bahwa Allahu Jalla wa'ala telah memberitahukan kepada kita jalan-jalan kebaikan di dalam hidup. Dan Allahu Tabaraka wa ta'ala telah menolong dan membantu kita untuk ikut terlibat dalam kebaikan itu. Kita kerjakan. Sebagaimana generasi para sahabat Nabi yang silam. Ini kan sebuah nikmat yang sangat besar di dalam hidup. Walaupun kita tidak pernah akan mencapai derajat para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kita sedang berjalan di atas jalan yang mereka tempuh. Atas dasar inilah. Kita harus memanfaatkan apa yang kita mampu di dalam hidup ini. Kita diberikan kelonggaran rezeki oleh Allah tabaraka wa ta'ala misalkan. Manfaatkan. Jalan ini sudah tepat. Dasar kita melakukan itu sudah benar. Sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in di masa yang silam. Kalau kita punya 100 ribu, kita berikan kepada seseorang. Dalam kondisi kita mengerjakannya, akidah kita bagus, keimanan kita kepada Allah bagus, kita bisa menata ketulusan dan keikhlasan. Tidak menutup kemungkinan nilai di sisi Allah walaupun 100 perak akan berubah menjadi bermiliar-miliar barakallahu fikum. Kenapa? Karena ketulusan. Dasar kita beramal yang telah dianugerahkan oleh Allah tabarak wa ta'ala. Maksudnya bahwa saya mengajak kesempatan kita di dalam hidup yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kita sia-siakan barakallahu fikum. Sekecil apapun manfaat yang bisa kita berikan, apapun bentuk manfaat itu, maka Allah Jalla wa'ala, ketika kita memberikannya kepada orang lain, Allah Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita usahakan. Kenapa? Karena kita menjalankan sebuah sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu menjalankan sabda Rasul alaihi salatu wassalam padanya keberkahan barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Kita masih mengingat apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Anda jangan meremehkan, mengentengkan kebaikan sekecil apapun. Karena pada kebaikan itu barokah barakallahu fikum. Tidak menutup kemungkinan satu pintu kebaikan yang kita buka ternyata padanya barokah buat diri kita, buat keluarga kita, buat orang lain. Barokah demi barokah barakallahu fikum. Maka ahibbati fillah, melalui majlis yang mulia ini saya mengajak berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kemampuan apapun yang kita miliki di dalam hidup selama itu berguna dan bermanfaat buat orang lain, maka dengarkan sabda beliau, man istata'a ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa saja yang bisa menitipkan manfaat buat saudaranya dan dia mampu mengerjakannya, maka lakukanlah dan kerjakanlah. Ketika kita mengerjakannya, disitulah barokah hidup yang kita akan dapatkan. Pikiran kita, tenaga kita, kemudian barakallahu fikum, lahiriah kita, batiniah kita, harta yang kita punyai, semuanya akan berbarokah di saat kita menjalankan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau setiap orang memiliki jiwa yang sama, ada manfaat yang dia bisa berikan, dia berikan, maka tentu semakin sempit langkah musuh-musuh kita untuk menyerang dan menggoda kita. Tapi ketika kesempatan kita tidak buka, kita tidak pergunakan, kita tidak manfaatkan, lawan kita yang tadi kita sebutkan, musuh kita yang tadi kita gambarkan, rahimani warah, akan menyambar kesempatan itu, kemudian membawa kita kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Rugi, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala menyebutkan para nabinya alaih salatu wassalam dengan mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah Jalla wa'ala menggambarkan para nabi dan rasul bahwa sesungguhnya mereka itu yusari'un, bergegas ketika ada kesempatan dan dia mampu untuk mengerjakannya, dia tidak akan sia-siakan barakallahu fikum. Dia manfaatkan, dia segera menggunakannya. Kenapa? Karena lawan dalam hidupnya selalu mengintai, mencari kesempatan, mencari peluang, bahkan mencari kelemahan. Disitulah kemudian dia datang barakallahu fikum. Semoga dengan kita menyibukkan diri mengkaji dan mendalami agama Allah tabarak wa ta'ala, lalu kemudian kita berusaha mengamalkannya, berharap ini adalah senjata Berharap ini adalah kekuatan. Berharap ini adalah penolong dan pembantu. Di saat kita tahu bahwa kita di dalam hidup ini harus berjuang dan berperang. Berperang dan berjuang. Menuntut pengorbanan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita tidak punya kekuatan untuk melawannya. Kecuali kekuatan yang turun dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kekuatan yang turun dari Allah itu harus dengan kekuatan datang dari diri kita sendiri. Yaitu kekuatan mentaati Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pelajar ilmu agama, orang yang berkecimpung di dalamnya, mengamalkannya, mendakwahkannya, berada pada puncak yang tinggi, mengundang kekuatan dari Allah Jalla fi'ula. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.